نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memanfaatkan waktu bersejenak untuk talabul ilmi sampai pada surat Al-Ma'un. Kemarin Al-Kautsar kemarin ya. Al-Kautsar sudah selesai. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم. Apakah engkau tahu siapakah orangnya yang tidak percaya dengan hari kiamat? Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. ولا يحض على طعام المسكين. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka adalah orang-orang yang lalai dari salat-salat mereka. Alladzina hum yuraun, mereka adalah orang-orang yang berbuat riya dalam amal perbuatan mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah dan tidak mau memberikan padahal mereka mampu untuk memberikannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, kita langsung masuk keterangan demi keterangan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita al-khitabu hal huwa lirrasul alaihi salatu wassalam, li'annahu alladhi unzila alaihi al-Qur'an am wa'amun li kulli ma yatawajjah ilayhi al-khitab al-'umum aw la. Pertanyaan, apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Pertanyaan ini, kata Syekh, apakah khusus ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pertanyaan ini umum bagi manusia? Dikarenakan Al-Qur'an adalah turunnya kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga kalimat ara'aita, apakah engkau tahu tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-umum aula, Pertanyaan ini ditunjukkan kepada keumuman manusia. Dikarenakan Al-Quran adalah syariat yang diberlakukan untuk semua manusia. Bukan khusus hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi umum bagi umat manusia. Sehingga pertanyaan araita, apakah engkau tahu siapakah mereka orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Pertanyaan ini ditanyakan kepada kita juga. Makna dari pertanyaan ini, wahai kaum muslimin, untuk kita jangan semisal yang disebutkan dalam ayat ini. Contoh menghardik anak yatim. Anak yatim yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Seorang yang seharusnya disayangi, seharusnya dicintai, dirawat dengan baik. Ini malah justru ada orang yang menghentaknya, memakinya, mencelanya, bahkan menyakiti fisiknya, tidak ada rasa belas kasihan. Orang ini kok melakukan hal itu? Apa dia tidak tahu kalau nanti di akhirat perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Anak yatim itu disayang, bukan dimaki-maki. Anak yatim itu dicintai, bukan dibentak-bentak. Maka orang yang termasuk tanda tidak percaya adanya hari pembalasan, bersikap keras dan kasar kepada anak-anak yatim. Kalau dia yakin adanya hari pembangkitan, dia yakin bahwasanya nanti akan ada pembalasan terhadap perbuatan apa yang dilakukan di sekarang ini di dunia, maka dia tidak akan berani menghardik anak yatim. Di sini menunjukkan bahwa memuliakan, menghormati, menyayangi, mencintai, merawat, menjaga anak yatim menduduki kedudukan besar dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kafilul yatim," orang yang menanggung kehidupan anak yatim, "mai fil jannah kahataini," dia bersamaku di surga seperti ini. Serai belum mengacungkan as-sababah, jari telunjuk, dan al-wusta, jari tengah. Menunjukkan apa? Kedekatan antara Rasulullah SAW dengan orang yang merawat, menjaga, melindungi, menyayangi anak yatim. Dorongan seorang berbuat baik kepada anak yatim, dorongan seorang mencintai anak yatim, membiayai anak yatim, itu tak lain mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menolong anak yatim, mungkin dia akan namanya menolong, mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, waktu, merawatnya, menjaganya. Dia keluar biaya. Mungkin secara duniawi dia tidak dapat apa-apa, tetapi dia secara akhirat mendapatkan pahala kedekatan dia dengan Nabi seperti ini, yakni berada di surga Al-Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pembahasan tentang anak yatim dalam agama kita pembahasan yang besar. Cuman ya juga jangan dibikin mereka sebagai alat untuk cari penghasilan. Beberapa orang menjadikan mereka sebagai alat penghasilan pribadi. Ngumpulkan 5 anak yatim, dia keluar-keluar, posting kemana-mana, sambil luar negeri, seakan-akan banyak anak yatimnya, dia dapat uang. Ini dompleng mangan jenengannya, Pak. Itu niatan yang jelek, bukan mengurusi, tetapi dia niatan yang jelek, di balik itu ada tujuan duniawiyah. Anak yatim itu ekor muslimin adalah anak yang disebut oleh Syekh di sini. Saya bacakan keterangan-keterangan dari beliau. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَجَمَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ عَدَمُ الرَّحْمَةِ بِالْأَيْتَامِ الَّذِينَ هُمْ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ لِأَنَّ الْأَيْتَامَ هُمُ الَّذِينَ مَاتَ آبَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا. Anak-anak yatim yang seharusnya disayangi, dicintai. Anak-anak yatim yang seharusnya dimuliakan, ya, dirahmati. Dikarenakan apa? Mereka ini adalah anak-anak yang bapaknya meninggal dunia dalam keadaan belum baligh. Belum baligh, belum dewasa. Wa hum mahalu syafaqati wal rahmah. Maka mereka adalah anak-anak yang seharusnya mengharuskan kita yang mendapatinya, menyayanginya, merahmatinya. Anak yang abinya meninggal atau orang tuanya atau bapaknya meninggal dalam hal ini, dia akan kekurangan ekonomi, ibunya susah dalam mencari nafkah bagi dia. Butuh sekali uluran tangan, bantuan dari saudaranya, sesama muslim, ya, sesama ahlu sunnah, dibantu dia. Dikarenakan tulang punggungnya yang mencarikan nafkah bagi anak itu meninggal dunia. Ya, anak itu lebih susah ketika meninggal bapaknya dibandingkan dengan yang meninggal adalah apa? Ibunya. Dikarenakan itu, al-yatim dalam agama kita adalah anak yang bapaknya meninggal. Adapun anak yang ibunya meninggal, bapaknya masih hidup, ini tidak disebut yatim. Tidak termasuk dalam keutamaan menjaganya, merawatnya, tidak. Berbeda kedudukannya. Fakiduna li abaihim. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan para bapak-bapak mereka. Faqulubu munkisratun yahtajun ila jabir. Walihada warat an-nusus bifadli ihsan ila al-itam. Oleh karena itulah terdapat nas-nas yang banyak yang menunjukkan keutamaan merawat anak yatim. Nah, mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari pembangkitan, adanya hari pembalasan, mereka ini bersikap keras, bersikap jelek dan buruk. Yadfa'u bi'anfin. Ya. Omongannya kotor dan kasar kepada anak-anak yatim. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Yawm yud'una ila nari jahannam da'a." Mereka adalah orang-orang yang akan didorong, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Da'a yakni dengan lemparan yang begitu keras. Daf'an syadidan, dilemparkan dengan keras untuk dia masuk dalam nar. Fatajidul yatim idza ja'a ilayhi yastajdihi syai'an wa yukallimu fi syai'in yahtakiruhu wa yadfi'uhu bi shiddatin falyarhamuh. Orang-orang yang akan dilemparkan dalam neraka, di antaranya mereka-mereka yang bersikap kasar kepada anak yatim. Sikap kasar dia kepada anak yatim berakibat dia didorong dengan keras ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini makna dari kalimat da'a, yada'u, ya yuda'un, daf'an syadidan. Ciri yang kedua, al-amru tsani, la yahusuna ala rahmatil ghair. Tanda orang itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat adalah orang tersebut tidak berbuat baik kepada orang lain. Tidak berbuat baik kepada orang lain. Di antaranya tidak memberi makan kepada fuqara wal masakin. Allah berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak terdorong untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Fal miskinul fakirul muhtaju ila ta'am. Yang namanya orang miskin, orang yang fakir, mereka butuh dengan makanan dan minuman. Ya. Tentunya hal itu pun mendorong seorang muslim untuk membantunya. Memenuhi, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya yang miskin. Ini kalau kita percaya adanya hari apa? Kiamat. Perbuatan baik kita kepada mereka, saudara kita yang fuqara wal masakin, jangan dianggap sia-sia. Bahkan barang siapa yang dia berbuat baik kepada orang lain, yang menanggung ke kamu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak lafadznya, man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan orang lain, kebutuhan saudaranya sama muslim, kebutuhan saudaranya yang fuqara wal masakin, baik itu saudara senasab atau saudara seagama miskin, dia butuh bantuan, kemudian kita membantunya, maka Allah yang akan menanggung kebutuhannya, dia yang membantunya. Ini dia kaum muslimin rahimani orang jami'an. Ya, sehingga orang yang terhadap fakir miskin malah berbuat kasar, berbuat zalim, keji, tidak membantu, malah justru menipu mereka, maka berarti dia adalah orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Perbuatan dia kepada si miskin, perbuatan jelek dia kepada orang yang fakir, itu menunjukkan kerasnya hati dia. Sudah tahu orang miskin malah ditipu. Hah? Banyak kasus. Katanya mau dicarikan pekerjaan. Harus bayar sekian. Akhirnya demi anaknya dapat pekerjaan, dijual sawahnya yang hanya sepetak itu untuk biayai kerjaannya anaknya. Sudah diberikan uangnya, anaknya gak kerja-kerja, entah kemana yang nyarikan kerja, duitnya isi digondol, Pak. Sawah hilang, kontal, buh mengendi. Ini orang yang tidak memiliki hati. Hatinya kasin. Seperti batu kerasnya. Bisa mengidai komisimin, dia pun berarti tidak mempercayai besok di akhirat akan bertanggung jawab terhadap kejahatannya. Maka di antara tanda-tanda orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dia semena-mena kepada fuqara wal masakin, bukan membantunya, bahkan bersikap jelek dan buruk kepada fuqara wal masakin. Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'ani akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut dia menolong saudaranya. Sehingga dorongan kita berbuat baik kepada orang lain, menolong secara finansial, menolong dalam hal pemikiran, menolong dalam hal ilmu, menolong dalam urusan duniawi dia dan ukhrawi dia, maka yakinilah yang akan membalasmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan memberikan kepadamu imbalan dari apa yang kau keluarkan bagi anak yatim dan fuqarul masakin, mengharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pamrih, mengeluarkan harta, pikiran, tenaga, waktu, membantu saudaranya, tanpa pamrih, hanya kepada Allah semata mengharapkan balasannya. Baik balasan langsung di dunia, ataupun balasan besok, kelak di akhirat nanti. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ini bukti bahwa kita iman adanya hari kiamat. Hah? Kita tidak berani menipu orang. Enggak berani mengambil harta orang lain. Enggak berani kita untuk mencuri atau merampok atau korupsi atau zalim terhadap manusia. Dikarenakan kita yakin ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari perbuatan kezaliman. Karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan nanti di akhirat. Di dunia seorang yang menipu, mungkin dia menghasilkan uang, dia tertawa-tawa berhasil menipu. Ketahuilah, sungguh dia tidak beruntung sepeser pun, dikarenakan nanti di akhirat dia harus mengembalikan uang yang dia tipu selama ini. Tidak ada yang tidak dikembalikan. Dia harus mengembalikan. Sebagaimana Nabi mengatakan, لَتُعَدُّونَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا. Sungguh hak masing-masing akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Dia bisa menipu 10 juta. Tertawa-tawa dia. Bisa beri perabotan rumah tangga, makanan, minuman, motor, atau apa. Hakikatnya dia buntung. Bukan untung. Karena nanti di akhirat dia harus bertanggung jawab. Bukan dengan uang 10 juta. Tetapi dengan dia menggantikannya dengan pahala dia. Diambil untuk diberikan kepada yang pihak yang dia tipu. Kalau dia tidak memiliki pahala, maka dosanya pihak yang ditipu diberikan kepada dia. Dan di hari itu tidak ada lagi kemampuan manusia mengadakan pahala. Pahala nabi semung-mungan, dosanya pirang-pirang. Akhirnya apa pak? Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Yang dia miliki adalah dosa dan dosa. Ini yang disebutkan dalam hadis nabi tentang orang yang apa? Yang bangkrut. Al-muflis. Orang yang bangkrut. Sehingga kaum muslimin, kita tidak berani berbuat zalim. Dikarenakan kita yakin ada hari pembangkitan dan pembalasan. Jangan macam-macam hidup di dunia. Anda berbuat apa sekarang, Anda akan merasakan akibat perbuatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laysa lil-insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Dia lakukan baik, dapat baik. Dia perbuat kezaliman, dia mendapatkan balasannya. Adapun orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, maka bagi mereka tidak takut dengan dosa. Tidak takut dengan kemaksiatan. Mendzalimi orang tidak takut. Nah, karena dia tidak yakin dengan adanya hari kiamat atau lemah sekali keyakinannya dengan hari kiamat. Demikian pula kalau kita pihak yang ditipu. Kita ditipu, ya, berbohong kepada kita dalam urusan harta benda. Akibatnya uang kita dibawa pergi oleh dia. Dikejar secara hukum, gak dapat-dapat. Orang yang tak kemana, bersabarlah. Hartamu tidak akan kemana. Malah justru harta itu yang akan pulang kepadamu dalam wujud kebaikan nanti di akhirat. Bisa jadi harta yang ada pada tanganmu, wahai kaum muslimin, habis dipakai, tetapi harta yang ditipu oleh orang itu yang tidak pernah kunjung kembali, itu akan kembali nanti di yaumul kiamah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Adil. Ya, tidak ada satupun hak kecuali akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Di dalam agama kita ya kaum muslimin, kita dianjurkan untuk berbagi. Di antaranya ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan, dan saling tolong menolonglah kalian untuk selalu bersabar. Di atas ketakwaan, di atas kebaikan, di atas kesabaran, di atas talabul ilmi. Di antara bentuk ta'awun adalah berbagi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam Riyadhus Salihin dan yang lainnya, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala 'iyalihi wa dinarun yunfikuhu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ikhwanihi fi sabilillah aw kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Nafkah, harta yang dibelanjakan oleh seseorang yang paling afdolnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang dibelanjakan untuk kepentingan istri dan anak-anaknya. Yang kedua, harta yang diinfakkan oleh seseorang untuk menyiapkan kendaraannya guna berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yunfikuhu ar-rajul 'ala ikhwanihi. Harta yang dibelanjakan untuk kebutuhan saudara-saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaranya sama muslim, sesama ahli sunnah yang membutuhkan bantuan, dan kita memiliki kelonggaran. Kita berikan, apakah bentuknya pinjaman, itu bantuan juga. Ataukah bentuknya diberi dan kita mengharapkan kembalinya dari Allah Azza wa Jal. Mana qasad sadaqatun mimalin. Sadaqah itu tidak mengurangi harta. Kalau kita memberi sadaqah kepada orang ini, saya akhirnya kayak ngasih antum. Ada apa aku ngasih? Sudah, nah pengen ngasih antum. Dibuka 500 ribu. Lumayan. Jarang-jarang dapat uang segini. Sudah, antum melupakan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lama memberikanmu sejumlah itu, bahkan lebih dari itu. Dari jalan yang Anda tidak sangka-sangka, yang rezeki itu akan datang. Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikannya. Bahkan yang namanya sedekah itu ekonomi muslimin, berbagi dengan sesama umat Islam, berbagi sama ahlu sunnah. Kita meyakini sedekah itu dengan nas Al-Quran akan mengembangkan harta kita, akan memperbanyak harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan harta yang didapat dengan cara riba. Dihilangkan jumlahnya sehingga dia bangkrut, atau dihilangkan barokahnya sehingga hartanya membawa dia pada dosa dan dosa dan dosa. Malapetaka dunia wal akhirah. Wa yurbi sadaqat, dan Allah mengembangkan harta yang digunakan untuk bersedekah. Bahagia kaum muslimin. Sehingga agama Islam ini indah sekali dalam rangka mengeratkan ukhuwah, persaudaraan antara kita. Kita saling peduli dengan saudara kita, melihat apa yang mereka butuhkan. Ketika kita mampu, maka kita bantu mereka. Itu semua didasarkan karena iman kepada hari akhir. Kita itu senang membantu orang lain, dikarenakan nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada kita balasan. Sebutkan dalam hadis yang sahih, man naffasa mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang dia membantu memberikan solusi kepada saudaranya sesama muslim dalam menghadapi kerepotan-kerepotan duniawi, apakah kerepotan keuangan, kerepotan ilmu, kerepotan tenaga, kita bantu dia dalam menghadapi kerepotannya, maka Allah akan membantunya dalam menghadapi kerepotan-kerepotan nanti di akhiratnya. Membantu dia yang membantu orang tadi. Kerepotan itu bahasa Arabnya qurabun. Qurabat. Hal-hal yang mengerikan di akhirat. Allah berikan kemudahan kamu dulu membantu si A dalam menyelesaikan problemnya. Sekarang kamu bebas dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang bertanggung jawab terhadap dosa-dosanya, yakni zina mamanya yang tersembunyi, naudzubillah min dzalik, kalau terjadi. Dia menghadapi itu. Tetapi karena dia pernah membantu saudaranya dalam hal kerepotan duniawi, kamu dibantu, dibebaskan. Ayatajawazan, yatajawazanhu. Allah Azza wa Jal melewatkan dosa-dosanya dengan cepat. Ini dosa. Dosa. Dosa. Dosa. Tetapi dimaafkan. Dimaafkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak seorang pun diantara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah antara Allah dengan hambanya. Sebutkan dalam sebuah riwayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, alasta qad fa'alta kada? Qad fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada? Wahai kamu, bukankah dulu kamu telah melakukan ini, ini, ini dan ini? Di hari ini, di hari ini, di hari ini? Hamba tersebut tertunduk. Yukirruhu. Mengatakan, iya ya Allah. Yukirruhu. Memberikan kepastian, iya ya Allah. Saya dulu begitu hari itu. Diingatkan. Diingatkan dengan berbagai macam dosa-dosa yang telah dilakukan ketika di dunia. Hatta ra'anahu qad halak. Sampai-sampai hamba itu merasa dirinya saya pasti binasa. Saya pasti binasa. Saya pasti binasa. Karena dosanya itu diberitahukan satu persatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan akhirnya dia tidak masuk dalam neraka. Di antara kebaikan yang dia miliki bagi kaum muslimin adalah dia memiliki syahadah tauhid, mati di atas tauhid tanpa syirik. Dan Allah berkehendak memaafkannya. Maka Allah memaafkannya. Apa kata kaum muslimin? Ya? Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. Thumma qala Allah jalla wa'ala. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa makna lalai? bahasa kitanya kelalen. Lalai itu satu kalimat yang memiliki maknanya, maknanya itu banyak, memiliki makna yang banyak. Kita sebutkan tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin pada makna sahu. Perhatikan, karena kita orang-orang yang sholat, kalau kita tidak memahami ayat ini dengan benar, bisa jadi kita orang yang sholat tetapi diancam dengan neraka wail. Bukan berarti Anda mengatakan, lah, nek ayuke mending ora usah sholat san gawe, para dene mlebu nerakane. Ya tidak seperti itu. Tidak sholat yang mlebu neraka, sholat yang sahun juga mlebu neraka. Lah terus ke bagaimanakah yang sahun itu? Kita baca keterangan dari sini. Wailun hadhi kalimatun wa'id. Kalimat wailun ini adalah satu kata yang menunjukkan ancaman. Wailun ini maknanya diantaranya adalah al-wa'idu syadid, siksaan yang dahsyat, syiddatul adab, adab yang sangat pedih yang Allah akan subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka ini. Disebutkan dalam Kitab Al-Kabair karya Imam Dzahabi, wailun makna yang kedua adalah memiliki dua makna. Yang pertama tadi, siksaan yang dahsyat bagi mereka-mereka yang sholat, yang sahun dalam sholatnya. Makna yang kedua, wailun adalah wadin fi jahannam. Satu lembah yang curam, yang terjal, yang dalam, yang ada dalam neraka jahannam. Panasnya wa muslimin, la sirat fiha jibalu dunya ladzabat. Kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam wail itu, jurang yang ada, lembah yang ada dalam neraka jahanam, ladzabat min syiddati harrih. Gunung itu akan sirna, akan hilang gunung itu dikarenakan saking panasnya tempat itu. Gunung masuk situ langsung terus. Bukan hanya kebakar, kemudian jadi areng, kemudian jadi debu. Kemudian, bukan, alon banget niku pak. Niku geni nang kompor niku pak. Nang pawon. Ini kalau Gunung Merapi, Gunung Selamat, Gunung Merapi, Gunung Sindoro Sumbing, gunung-gunung yang banyak sekali, dimasukkan ke situ, langsung hilang. Saking panasnya. Lah nek wong dilebokna dadi apa kira-kira pak? Hah? Seharusnya mati saking panasnya, tetapi tidak mati. Sakti. Bukan. Dia terasa teramat sangat sakit sekali. Tetapi karena memang di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak pula hidup. Tidak hidup, tidak mati, tidak pula hidup. Yatil maut min kulli makan. Orang dalam neraka itu seharusnya kematian menghampiri dia dari segala arah. Wa ma huwa bimayyit. Tetapi dia tidak mati. Dikasih minuman yang sangat panas. Wa sukuman hamiman. Faqatta'a ma'ahum. Ahlun nar dikasih minum yang sangat panas sekali, yang tidak ada panas di atasnya itu. Akhirnya isi perut mereka pecah, terpotong kecil-kecil. Itu namanya qata'a. Kalau qata'a memotong, kalau qata'a itu mencincang. Perutnya tercincang kecil-kecil karena meminum air yang sangat panas itu. Mati mboten Pak kira-kira Pak? Mati. Tetapi tidak mati. Yadzukul adzab dalam rangka agar mereka merasakan siksaan api neraka. Ini wail. Karena itu hati-hati kita wa orang-orang yang sholat. Sudah wiswarang burung sholat. Tetapi diancam dengan wail. Siapakah mereka yang sahun? Qala Syekh Ibn Taimin. Ha'ulai musallun. Yusalluna ma'al nasi afrada lakinnahum. Mereka orang-orang yang sholat. Baik sholatnya bersama manusia berjamaah. Atau mereka sholatnya sendiri-sendiri. Terancam dengan ayat ini juga. Sahun maknanya. Ghafiluna anha. Ghafilu. Lalai. Dari sholatnya. La yukimuna ala ma yambaghi. Yang pertama. Makna lalai. Dia tidak menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia tidak menjalankan sholat sesuai yang seharusnya dia lakukan. Kata beliau, yu'akhirunaha an waqtil fadil. Di antara contohnya tidak melakukan sholat sesuai dengan yang disyariatkan adalah dia melakukan sholat selalu di akhir waktunya. Waktu yang utama di awal. Sebagaimana hadis Ibn Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh beliau. Beliau bertanya. Ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul ditanya seperti itu. Qala, jawabannya adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya as-salata fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya yang utama bagi kaum pria berjamaah di awal waktu mendengarkan azan. Ya. Mereka yang sahun tidak seperti itu. Ada azan dibiarkan saja berlalu. Waktu berjalan sibuk dia ngurusi dunianya, peternakannya, pertaniannya, perdagangannya, sibuk ngurusi itu. Itu terus yang diutamakan olehnya. Sholatnya kapan? Nanti. Kalau sudah mau keluar waktunya, baru dia sibuk untuk sholat. Sudah jam 2:30, belum zuhur, deleng, oh 2:30, engkau maning. Kenapa sih? Asarnya jam 3 kurang 10, umpamanya. Sampai, jam 3 kurang 15, berarti 5 menit lagi akan masuk sholat. Asar, baru dia ribut cari air wudu. Mau Allahu Akbar. Ternyata sudah adzan asar. Ini dia. Ya seperti ini. Dikarenakan apa ya kaum muslimin? Melalaikan perihal sholat. Yang didahulukan itu dunia baik. Ini dia. Bahkan kadang yang didahulukan hal hobi yang tidak bermanfaat. Bahkan kadang yang didahulukan hal yang haram. Kelepekan darah. Usar mahrib nasib dolan urung bali darane kok. Walah salahmu diculna doa-do. Seorang urung diculna doa-do diarep-arepkan bali. Ya diwi HP-HP ne. Apa darane kenang di. Kayak wong bayi malah. Sampai akhirnya azan maghrib sebelum salat asar. Ini tak lain dikarenakan apa? Sahun. Lalai dia. Karena itu ekonomi muslimin mari kita menjadi muslim yang jangan melalaikan salat. Karena kita kalau salat dengan model seperti itu, itu termasuk makna sahun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di Sahih Syekh Al-Albani, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas langsung bertanya kepada Rasul makna ayat ini. Man humul ladina fi salatihim sahun? Siapakah orangnya ya Rasulullah yang lalai dalam salatnya? Qala, Rasul menjawab, yuakhirunal waqt. Mereka orang-orang yang mengakhirkan waktu salatnya dengan dua bentuk. Yang pertama, dia melakukan salat di akhir waktu walaupun belum keluar waktunya. Dan yang kedua adalah mereka yang salat tetapi di luar waktunya, yakni salat zuhur di waktu asar, salat asar di waktu maghrib, salat maghrib di waktu isya, salat isya di waktu subuh, salat subuh di jam duha. Mereka melakukan yang seperti itu, itu termasuk dari kalimat sahun. Qala Syekh Ibnu Taimin, di antara bentuk sahun adalah la yukimuna ruku'aha. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruku' dengan sebaik-baiknya. Ruku' itu yang baik bagaimana Pak? Bentuk ruku' itu lurus punggungnya, ya. Ininya lurus, tangannya mencengkram pada kedua lututnya dengan kuat, ya. Kemudian dia menyebutkan zikir dalam rukuknya, paling sedikitnya 1, 2, atau 3 atau lebih. Dia tuma'ninah padanya. Kapan dibaca doa ruku itu? Tatkala sudah membentuk ruku dengan tenang, baru dia mengucapkan zikir ruku. Ini menegakkan ruku yang benar. Termasuk orang yang sahun adalah orang yang tidak menegakkan rukuknya dengan benar. Ya, ini kapan? Dia ketika Allahu Akbar ruku itu sembari mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbil Azimi, baru mi langsung cabut. Dia mengucapkan zikirnya kapan berarti? Dalam hubud. Hubud itu apa? Dalam gerakan menurun. Yang seperti ini termasuk sahun. Dikarenakan dia tidak tuma'ninah. Pernah melihat orang kayak gitu apa? Ya, saat belum sampai dia ruku dengan baik, sudah diangkat kepalanya. Belum lurus istirahat, sudah sujud. Allahu Akbar, apalagi sujud. Ya. Belum sujud sudah menyebutkan Subhana Rabbil A'la dalam keadaan masih di atas. A'lanya belum nyampe sujud. Karena itu belum sujud langsung duduk dia. Ya. Jidatnya belum sampai tempat sujud sudah diangkat. Karena apa? Wis rambung lindonga. Karena itu dia sholatnya 4 rakaat cuman semenit. Ya. 4 rakaat semenit. Kalau 23 rakaat 7 menit berarti berapa menit, Pak? Itu salat yang main-main. Itu sahun, hukumnya haram. Itu istihza dengan salat. Mencela ibadah salat. Hah? Ketika dikritik, kenapa kok salat seperti itu? Salatnya cepat seperti itu. Enggak ada khusyuk, enggak ada apa. Jawabannya khusyuk itu di hati. Kata dia, saya dengan cepat malah khusyuk. Kalau pelan-pelan malah ngalamun. Khusyuk itu kaum muslimin adalah hadirnya hati dalam setiap gerakan disertai dengan tumaknina. Itu namanya khusyuk. Orang khusyuk dalam sholat tetapi tanpa tumaknina, itu tidak termasuk khusyuk. Sholatnya batal. Dikarenakan tumaknina rukun dalam sholat. Salah satu rukun dalam rukun-rukun sholat. Termasuk yang sauna adalah wala sujudah, wala qiyamah, wala ku'udah. Mereka tidak menyempurnakan gerakan sujudnya, duduknya, berdirinya. La yaqra'una ma yajibu fiha. Bahkan dia tidak membaca suratan, bukan suratan. Bahkan dia tidak membaca yang wajib dia baca. Bacaan yang wajib apa saja kaum muslimin? Al-Fatihah rukun. Ya. Yang kalau iftitah sunnah. Ta'awud dan basmalah sunnah. Walaupun para ulama menyebutkan ta'awud termasuk dari wajib. Tetapi di situ ada khilaf di antara ulama. Al-Fatihah rukun. Suratan sunnah. Yang wajib apa? Zikir-zikir dalam setiap gerakan. Itu wajib. Sehingga kalau lupa, maka hendaknya dia sujud sahwi. Nah, orang yang sholatnya cepat, dia bergerak saja, gak sempurna. Berarti dia tidak berzikir dengan yang sesuai syariat. Imam zikirnya cepat banget, atau bahkan dia tidak berzikir. Dan kadangkala ketika didapati dia dipertanyakan, kenapa kok sholatnya cepat banget? Apa orang zikir? Oh, zikirnya nang ati. Oh, karuan. Artinya apa? Dia tidak mengucapkan zikirnya sehingga butuh waktu. Dia di hati. Hati ini dikira apa? Mikirakan dagangan. Jadi dikirakan pikiran dagangan tok, Pak. Ke ispaya purung ya. Waduh, ngawur. Itu semuanya adalah sahun. Yang terkena dalam lafaz ayat ini termasuk sahun. Kanat Qur'anan aw dzikran. Saya tambahkan keterangan, dia tidak membaca bacaan yang wajib. Sama saja itu adalah bacaan Al-Fatihahnya atau bacaan zikir-zikirnya. Idza daghala fi salati fa huwa ghafilun. Apabila dia masuk dalam salatnya dia lalai. Ya. Fuqalbu yatajawwal yaminan wa shimala. Allahu Akbar, lalai. Hatinya itu terbang kemana-mana, kata Syekh. Yatajawwal, berkeliling. Tubuhnya sholat, tetapi hatinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mikirkan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang yang dipikirkan hal yang tidak bermanfaat pun muncul di benak. Dikarenakan apa? Lalai. Orang yang sholatnya serius itu gak akan seperti itu. Dia biarkan mikirkan yang lainnya, asik dengan itu, padahal dia tahu sedang sholat. Ini bentuk sahun. Qala syekh bahwa sa'in an salatihi wa hadha madmum alladhi yashu an salati wa yaghfilu anha wa tahawanu biha la syakka annahu madmum amassahi fi salati fahada la yulamu. Ada syekh, seorang yang dia lalai dalam sholatnya, merendahkan, meremehkan perkara sholat, maka dia yang tercela. Adapun kalau ada orang lupa dalam sholat, ini tidak tercela. Lupa rakaat umpamanya. Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah terjadi itu. Lupa berapa rakaatnya. Ya. Sehingga dengan kejadian itu sebagai bentuk rahmah bagi umat Islam adanya syariat apa? Sujud sahwi. Adanya syariat sujud sahwi. Kesimpulannya kaum muslimin, mari kita salat dengan serius. Perhatikan ketepatan waktu. Jangan kita abaikan ketepatan waktu. Itu bedanya orang yang serius dengan sholat dengan orang yang lalai dari sholat. Nabi kita mengatakan, man lam yuhafid as-sholata, siapa yang tidak menjaga sholatnya, falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumil qiyamah. Siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya, dia tidak memiliki bukti, dan dia tidak akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Karena memang sholat itu cahaya, sholat itu bukti keislaman kita. Besok di akhirat kita enggak bawa KTP, Pak. Ya, ini saya muslim, buktinya KTP malaikat. Wes, ora kanggo bumi musenteng. Apa buktinya engkau muslim? Memiliki cahaya bekas salatmu, bekas wudumu. Memiliki bukti engkau seorang muslim dengan apa? Catatan ibadah salatmu. Dan kau akan selamat nanti di yaumil qiyamah dengan salatmu. Tetapi barang siapa yang tidak menjaga sholat, Nabi mengatakan, yang pertama, dia tidak memiliki cahaya. Yang kedua, dia tidak bisa membuktikan keislamannya. Yang ketiga, dia tidak akan selamat dari api neraka. Yang keempat, wa yusharu ma fir'aun wa haman wa qarun wa ibn bin Khalaf, dan dia nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ini adalah pemimpin-pemimpin kesyirikan dan kekufuran. Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang kafir di zamannya Nabi Musa, dari kalangan umatnya Nabi Musa. Adapun Ubay bin Khalaf adalah tokoh musyrik Quraisy, pedagang yang sangat sukses, yang memiliki harta yang sangat melimpah. Lihat, harta yang banyak seperti dia tidak menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Bahkan yang lebih banyak daripada dia, Qarun, toh tetap hartanya tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita di antara amalan yang penting adalah amalan as-salat, terutama salat yang 5 waktu. Hadirin kaum muslimin, sudah jam 5, tapi ada pertanyaan ini. Tidak mengapa, sedikit lagi insyaallah. Ada pertanyaan, saya mau bertanya tentang jamaah haji wanita. Apakah hadis yang menyatakan salatnya wanita salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada salat yang lainnya 1000 kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Ini juga berlaku bagi jamaah wanita, ataukah wanita itu lebih baik sholat di penginapannya atau di rumahnya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, pertanyaan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, sholat di Masjid Nabawi itu keutamanya satu kali sholat di situ sama dengan seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Nabi mengatakan, sholatun fi masjidi hada ka'alfi sholatin fi masjidi ghairi hada illa masjidil haram. Atau kemakalan bila sallallahu alaihi wasallam, satu kali sholat di masjidku ini nilainya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali masjidil haram Mekah, yang ada Ka'bahnya. Kalau yang dia ada Ka'bahnya, sholat di sana berapa kali? 100.000 kali dibandingkan daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Lihat waikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaannya, wanita apabila melakukan sholat di Masjid Nabawi dan melakukan salat di Masjidil Haram, apakah dia mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya iya, dapat. Sebagaimana ditanyakan kepada para ulama tentang seorang wanita ketika berangkat ke masjid dengan melangkahkan kaki, apakah dia mendapatkan keutamaan berjalan ke masjid? Jawabannya iya, karena hadis itu umum, bukan khusus bagi kaum pria saja, tetapi bagi seorang yang sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Pembahasan yang kedua, para ulama kita menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitihi afdalu min salatiha fi masjidiha. Salatnya wanita di rumah dia lebih afdal daripada salatnya dia di masjidnya. Sehingga salatnya wanita lebih afdal di rumah daripada salat di masjid. Walaupun demikian, Nabi mengatakan la yamna'anna, janganlah seorang di antara kalian melarang istri-istri kalian idza sta'adana, apabila istri kalian meminta izin untuk berangkat ke masjid, hendaknya suami mengizinkannya. Tetapi ingat, dengan catatan Anda tidak menimbulkan godaan bagi kaum pria. Anda harus mengerti adab-adab seorang wanita di masjid. Tempatnya longgar, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur, tidak ada mengundang syahwat kaum pria. Ya, ini harus perhatikan adab-adab seorang wanita di dalam masjid. Sehingga para ulama kita sebatas saya yang tahu tetap mengatakan sebagaimana Nabi mengatakan. Nabi mengatakan hadis ini di mana? Di Madinah. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi masjidiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih afdal daripada salatnya dia di masjidnya. Ini kalimat Nabi di Masjid Nabawi, yakni di Madinah. Di Madinah kaum muslimin. Tetapi kalau wanita mau sholat di Masjid Nabawi, tidak dihalangi. Karena para sahabiyah dulu juga sholat di Masjid Nabawi. Mereka itikaf di Masjid Nabawi. Sepeninggal Nabi itikaf bukan hanya sendiri. Kadang istrinya pada ikut itikaf. Masjid Nabawi luas, ikhwan, luas. Bisa beritikaf di seberang sana. Membuat tenda-tenda dalam masjid tersebut di zaman dulu. Selama aman dari fitnah, boleh wanita beriktikaf. Sehingga bagaimana cara menggabungkan ini? Dua-duanya disampaikan, dua-duanya diyakini. Seorang wanita salat di rumahnya lebih afdal daripada salatnya dia di masjidnya. Cuman kalau dia mau salat di masjid, tidak dihalangi. Dan dia mendapatkan keutamaan seperti orang lain mendapatkan keutamaan ketika salat di masjid. Bisa dipahami hadirin? Terus jangan dibenturkan. Nek kaya milih singin di usara saka kentakon. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.